lagi kisah yang indah antara kita berdua. Sehingga di sini tiada berpaling lagi, kita berteman seiring jalan dan sehaluan. Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya. Direstui cinta sejati, sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Mulanya di sini ku kenali dirimu, sehingga kini, sehingga ke akhir waktu. Akhirnya di sini ku kenali hatimu, sehingga kini kita akan terus berlagu. Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama cari dan menanti segalanya. Direstui cinta sejati, sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Bersama dirasai.